Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bidini ila umidin. Pemirsa pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang muliakan Allah SWT, beserta radio atau TV lain yang ikut bergabung di pagi ini bersama kita. Semoga Allah SWT sentiasa merahmati pemirsa dan pendengar semua, diberi kekuatan iman dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi berbagai kendala-kendala dan persoalan hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Di hari yang penuh berkah ini tidak pula lupakan untuk memperbanyak, tidak pula kita lupakan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah supaya menyampaikan, memperjuangkan ajaran agama yang mulia ini, sehingga di hari ini kita dapat merasakan kenikmatan beragama, bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kita yang pada pelajaran lalu, yaitu membahas tentang berbagai hikmah dan pelajaran dari sejarah kehidupan Khulafa'ur Rasyidin, di mana pada pelajaran lalu kita telah membahas tentang bagaimana kehidupan Khulafa'ur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan lanjutkan bagaimana pula ketawadhu'an dan zuhudnya beliau. Di sini disebutkan beberapa sejarah kehidupan, yaitu kesederhanaan beliau sebagai seorang pemimpin muslimin. Ketika kita memperlihatkan apa faedah yang dapat kita ambil ketika melihat kesederhanaan seorang khalifah ini, ada beberapa pelajaran yang akan kita sebutkan di sini. Pertama adalah bantahan bagi orang-orang yang menduduh bahwa para khulafa, para mereka, para sahabat itu adalah orang-orang yang mencari, mengharapkan kemewahan duniawi. Ya, seperti tuduhan orang-orang yang selalu menjatuhkan kehormatan para sahabat, baik dari kelompok yang sempalan di dalam Islam maupun orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa orang Arab melakukan penalukan-penalukan wilayah di sekitar Jazirah Arab adalah untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh bangsa lain atau bermegah-megahan dalam urusan dunia. Maka jika kita lihat dari sejarah Khulafa'ur Rasyidin ini, bahwa motivasi mereka di dalam menjadi seorang pemimpin bukanlah ingin hidup mewah, hidup bermegah-megahan di dunia ini. Maka itu pelajaran pertama, menjawab syubhat-syubhat, menjawab sebagai tuduhan para aqlaniyin, orang-orang asraniyin, atau orang-orang yang mengatakan sebagai diri setelah intelektual, selalu mengkaitkan bahwa peristiwa-peristiwa perselisihan politik yang terjadi di kalangan para sahabat adalah motivasinya adalah untuk mengejar kesenangan duniawi. Maka dengan melihat kesederhanaan para sahabat ini, kita melihat di masa Umar bin Khattab menaklukkan dua adik kuasa yang terbesar, yaitu Qadisiyah menaklukkan kekuasaan Persia, meruntuhkan kekuasaan Persia yang telah hidup berabad-abad. Demikian pula kekuasaan Yarmuk, di Perang Raya Yarmuk, yang di mana meruntuhkan kekuasaan Romawi yang juga hidup telah berabad-abad. Ya, dan mereka mendapatkan berbagai bentuk harta kekayaan dari negeri-negeri yang mereka taklukkan, tetapi pemimpin mereka, khalifah mereka, hidup dengan sederhana, hidup dengan sangat keterbatasan tanpa perlu berpoya-poya, bermewahan. Itu jawaban. Kalau seandainya tujuan mereka menjadi seorang pemimpin, menjabat kekuasaan di tengah umat adalah kemegahan, tentu mereka mampu untuk mendapatkan, mereka akan terlihat dalam kehidupan mereka itu sebagai orang-orang yang memuaskan kemauan-kemauannya. Ya, tetapi justru dalam sejarah Islam, ya, menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat zuhud, orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Itu pelajaran pertama yang akan kita jelaskan berapa kesederhanaan Khalifah Umar bin Khattab ini. Pelajaran kedua adalah sebagai pesanlah rohani kepada para pemimpin-pemimpin yang mungkin saat ini mereka berkuasa, yang mungkin saat ini mereka memegang kepemimpinan, kedudukan di tengah umat ataupun rakyatnya. Hendaknya mereka melihat di mana Umar bin Khattab, ya, kesederhanaannya dan begitu sederhananya beliau. Semoga para pemimpin-pemimpin, para penguasa dapat menjadikan teladan, ataupun kita mungkin saat berkuasa, ya, dapat menjadikan sifat Amirul Mukminin ini sebagai teladan kita. Di mana kita tidak bertujuan di dalam kekuasaan kita untuk mempersenang, memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat, akan tetapi justru dalam khidmat kepada ummah, khidmat kepada agama, khidmat kepada rakyat dan negaranya. Ya, bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan untuk keturunannya atau bermegah-megahan di segi bangunan, makanan, pakaian segala macamnya. Ya, itu berapa pesan. Ya, pesan ketiga adalah kita melihat kesederhanaan ini adalah menunjukkan bahwa dapat menjadikan mereka para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin ini, yang Rasul kita SAW memesankan kita untuk menteladani mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin ba'di. Rasulullah SAW memesankan agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin, agar kita dapat menteladani mereka, beliau, bagaimanapun beliau di dalam kemewahan, namun beliau sangat hidupnya sangat qanaah, hidupnya sangat sederhana, ya, dan dapat memotivasi kita, baik kita yang memiliki kemewahan-kemewahan, mungkin diberi nikmat yang luar biasa, kepercayaan atau amanah oleh Allah SWT di sisi harta, kita dapat menteladani mereka para sahabat dalam kehidupan kita, tanpa merasa kesombongan, memperlihatkan kemewahan yang berlebihan dan segala macamnya. Itulah beberapa pesan yang mungkin akan dapat kita hayati, ya, apa kita ambil ketika mendengar membaca sejarah mereka para sahabat ini yang mulia ini radhiyallahu anhum. Baik, kita akan lihat bagaimana kesederhanaan beliau dan zuhud beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan oleh dalam kitab Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad dari Ahnaf bin Qais mengatakan, kunna julusan bibabi Umar, ketika kami berada di depan rumah Umar bin Khattab, ya, sedang duduk-duduk. Amarat jariyatun faqalu, ya. Lalu lewat jariyah, ya. Maksudnya harta rampasan perang, ya. Datang dari Irak atau dari Syam. Faqalu, lalu para tabi'in yang ada di sekitar Umar atau sahabat yang ada di sekitar Umar mengatakan, suriyatun amirul mu'minin, ya, ini suatu kekayaan, kebahagiaan, ya amirul mu'minin. Lalu Umar menjawab, ma hiya li amirul mu'minin musriyah, itu bukanlah kekayaan amirul mu'minin, bukanlah kebahagiaan, wala tahillu lahu, dan itu tidak halal baginya, innaha mimalillah, sesungguhnya, ya, itu adalah dari harta Allah. Qala fa madza yahillu lahu min malillah? Lalu sahabat, ya, orang-orang yang diceritakan oleh Ahnaf bin Qais ini berkata lagi kepada Umar, apa yang halal bagi amrul mukminin dari harta Allah? Qala innahu la halal lahu li Umar, la halal li Umar min malillah illa hullatain. Dia mengatakan tidaklah halal untuk Umar dari harta Allah tersebut kecuali dua hal saja. Dua perhiasan. Hullatun li syita wa hullatun li shayf. Itu pakaian waktu musim dingin dan pakaian waktu musim panas. Wa ma hajju bihi wa atamir. Dan juga kebutuhanku untuk berhaji dan untuk berumrah. Ya, wa quti ahli, yaitu dan juga kebutuhan makanan, ya, pangan dari keluargaku dan makananku dan makan keluargaku, kebutuhan keluargaku. Kharajul min Quraisy laysa bi aghnahum, yaitu adapun kalau makanan, kebutuhan keluargaku dan aku seperti kebutuhan orang-orang kebanyakan dari kaum Quraisy ini. Laisa bi'aghnahum, makanan kami bukan seperti makanan orang yang paling kaya di antara mereka. Wala bi'afqarihim, dan juga bukan makanan orang yang paling termiskin. Jadi maksudnya Umar bin Khattab di sini tidak berpoya-poya, tapi dia juga memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi jangan sampai makanannya pada hal-hal yang menyulitkan keluarganya. Jadi tidak yang paling atas, kelas atas, dan juga tidak kelas yang paling bawah. Summa ana ba'du rajulin muslimin. Kemudian dia katakan, aku tidak lain hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Ini menunjukkan bagaimana Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, kesederhanaannya, dan dia tidak membedakan dirinya dari sisi kaum muslimin, maka dia tidak memanfaatkan kekayaan negaranya untuk berpoya-poya, sehingga dia mengamalkan hal yang pertengahan saja. Bahkan Umar bin Khattab ataupun diriwayatkan dari Abu Qasid anhu, mereka itu di dalam memakan harta seperti memakan harta sebagaimana menggarap harta anak yatim dalam menjaga harta negara. Jadi kalau mereka kaya, mereka tidak butuh, ya tidak mengambil. Tapi kalau mereka butuh, diambil secukupnya. Nah, begini Amrul Munir radhiyallahu anhu. Jadi dia tidak memspesialkan berlebihan terhadap keluarganya, tetapi juga bukan berarti dia tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak memiliki keistimewaan di antara rakyat-rakyat secara khusus. Meskipun hal itu secara agama dibolehkan, ya, dalam batas-batas yang tertentu tidak berlebihan, seorang penguasa memiliki kelebihan di atas rakyatnya di segi pakaian, istana, rumah, makanya dibolehkan. Ya, tapi Amrul Mukminin dari sisi ini, dia tidak mengambil posisi itu, dia mengambil hal yang paling baik, itu zuhud. Ya, sehingga dia menjadi pemimpin khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, ketika dia berbicara kepada rakyatnya, kita akan lihat nanti bagaimana dia motivasi rakyatnya untuk berjihad di jalan Allah. Mereka berbondong-bondong karena melihat Amirul Mukminin tujuannya bukanlah mencari dunia, tapi kelihatan bagaimana dia itu hidup orang yang mengutamakan akhiratnya. Nah, ini tentu ini menjadi sebagai motivasi lah. Ya, mudah-mudahan kita terinspirasi untuk mencontoh beliau ini walaupun tidak secara sempurna. Berkata Khuzaimah bin Thabit, karena Umar idza istu'mila atau istu'mala 'amilan. Jadi Umar kalau mengangkat seorang pegawai, ya, tugas atau mengangkat gubernur, ya, apabila dia mengangkat seorang pegawai, kata balau mengangkat seorang gubernur, ya, kata balau washtarata 'alaihi. Dia mengirim surat dan memberikan syarat kepada orang yang diangkatnya sebagai pemimpin wilayah, umumnya kabupaten ataupun provinsi, ya, di bahasa istilah-istilah zaman sekarang. Maka ketika dia mengangkat seseorang amir, gubernur ataupun bupati, alayar kau burzunan, dilarang mengendarai yaitu kereta kencana. Burzunan itulah kereta kencana, itu kereta kemuliaan penguasa, ya kan. Nah, dia memberikan syarat tidak boleh mengendarai hal itu. Karena ya ini subhanallah, ketika pemimpin itu sangat zuhud dan rakyat pun tidak akan merasa ada kecemburuan yang berlebihan ketika dilihat oleh rakyat hidupnya susah. Tetapi kalau seorang pemimpin dilihat bermewah-mewah, bergamagah, sedangkan sekian besar rakyatnya dalam keadaan bersusah payah, tentu ini menunjukkan bahwa pemimpin tadi tidak konsekuen, tidak serius, tidak kurang memikirkan, akan dianggap agak kurang memikirkan rakyatnya oleh rakyatnya. Mestinya kekayaan-kekayaan yang baik pribadi pun dia punya, mestinya dia pikirkan bagaimana untuk membantu rakyat-rakyatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tentu jika seorang pemimpin hidup dengan sederhana, ya, sesuai dengan sejarah-sejarah kehidupan Khulafa Rasyidin ini yang kita dipisahkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menuntun dari mereka, tentu akan rakyatnya akan simpati. Ya, tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok dia di hadapan rakyatnya. Maka itulah pesan Umar kepada setiap dia mengangkat pegawai ataupun gubernur, ya, atau bupati atau amir gitu, dia menulis jangan mengendarai kereta kencana. Wala yaqul naqiyan wala yalbas raqiqan. Jangan memakan makanan yang terlalu mewah. Ya, makanan-makanan yang mewah sekali. Dan tidak pula memakai pakaian yang terlalu mahal gitu ya. Wala yughliqu babahu duna zawil hajat. Jangan sampai mengunci pintunya, menutup pintunya untuk orang-orang yang ingin bertemu minta kebutuhannya. Ya, ini menunjukkan bagaimana di masa pemerintahan beliau, ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Islam, ya. Ini juga dapat menjawab tuduhan-tuduhan orang, kok tak ketika orang-orang Islam kok banyak yang korupsi? Itu bukan Islam yang menyuruh demikian. Akan tetapi adalah Islam memiliki sistem yang begitu mulia, memiliki keteladanan, kepemimpinan yang belum ada dalam sejarah umat manusia kecuali adanya pada Rasulullah dan para sahabat. Para khulafaur rasyidin adalah kehidupan yang mewah. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang raja-raja, ya, kehidupan mereka tidak akan mungkin seperti itu. Bahkan untuk mencapai pintunya saja harus melewati sekian security, pengamanan, pintu, pagar, segala macam, ya kan? Tapi Umar Khattab memberitahukan kepada setiap gubernur diangkatnya, jangan sampai menutup pintu. Artinya layani rakyatmu. Ya, berikan kemudahan kepada rakyatmu untuk mendapatkan kebutuhan mereka, untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala man waliya min amri ummati fashaqqa alaihi fashku alaihi, barang siapa menjadi pengurus urusan umatku, menjadi dia memegang sebuah peranan dalam urusan umat ini, lalu dia menyulitkan umatku, membebankan sesuatu yang sulit ya untuk umatku, kata Rasulullah SAW, maka tolong persulit urusannya ya Allah. Kemudian Rasulullah juga man waliya min amri ummati farafaqa bihim farfuq bihi, ketika Rasulullah mendoakan lagi, barang siapa yang menjadi memikul tanggung jawab salah satu urusan umatku ini, ya Allah. Kemudian dia berlemah lembut memudahkan umatku, ya Allah. Memberikan kemudahan-kemudahan umatku, ya Allah. Maka berilah kemudahan juga bagi dia. Ya, berilah kelembutan juga kepada dia, ya Allah. Subhanallah, tidakkah ingin kita mendapatkan doa Rasulullah SAW begitu mulia ini. Dan begitu Rasulullah SAW menggambarkan bahwa menjelaskan ya wajibnya seorang pemimpin, seorang penguasa itu betul-betul memberikan kemudahan kepada rakyatnya, ya. Maka di sini Umar Khattab mengatakan janganlah sampai ia menutup pintunya ya, dari orang-orang yang membutuhkannya. Fa'in fa'ala faqad halat 'alaihi al-'uqubah. Bahkan Umar jika menyatakan jika dia melakukan melanggar hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka harus mendapatkan sanksi, kata Umar. Maka dia berhak mendapatkan sanksi. Subhanallah, ya, bagaimana seorang apa namanya? Khalifah memberikan nasihat kepada pimpinan-pimpinan di bawahnya agar ya hidupnya jangan terlalu mencolok di tengah masyarakat. Dilarang oleh Umar bin Khattab menaiki kereta kencana, memakan makanan yang begitu istimewa, pakaian yang begitu mahal, ya, atau sampai pula tidak melayani rakyatnya yang butuh, ingin mengadukan nasib, ya, menyelesaikan masalahnya, dipersulit. Maka Umar Khattab mengatakan, siapa yang melakukan hal itu, sungguh dia berhak untuk diberikan sanksi, kata Umar Khattab. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau benar-benar merasa tanggung jawabnya, sehingga setiap orang yang beliau angkat, pegawaikah, ataupun petugas apapun, ataupun sebagai amir, beliau memberikan pesan seperti ini. Nah, tentu ini juga mestinya, ya, jika seorang gubernur mendengar ada bupati yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat tidak adil di tengah masyarakat, ya, berkepihakan sebagai masyarakat, maka gubernur wajib menegur. Demikian pula gubernur wajib ditegur oleh menteri dalam negeri. Dan harus beruntun begitu ke atas tunjuk presiden, ya, jika dia melihat ada kejadian-kejadian di tengah masyarakat yang meresahkan, ya, maka presiden berhak untuk memanggil bupati atau gubernur tersebut, meminta penjelasan, memanggil pihak yang sedang dizalimi, dan meminta kejelasan apa yang terjadi, sehingga masalah-masalah bangsa cepat terselesaikan dengan baik, bukan bagaikan hal yang itu tali rantai yang selalu beruntun. Ya, satu masalah diikuti masalah yang lain, diikuti masalah ketiga dan keempat dan seterusnya. Karena banyak masalah-masalah yang hukum yang ada di negeri kita sifatnya adalah pembiaran kepada pelanggar-pelanggar hukum tersebut. Sehingga semakin banyak orang yang melanggar, semakin sulit untuk menegakkan hukum tadi, karena para pelanggar itu memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa menekan kekuasaan ya, pihak keamanan dan penegak hukum. Baik, kemudian bagaimana zuhudnya Umar dalam makanan pakaian? Ya. Berkata Ikrimah bin Khalid dan lain-lainnya di kalangan para tabi'in, "Inna Hafsa wa Abdullah wa ghairahuma ya, kallamu Umar." Jadi anak-anak Umar bin Khattab, Siti Hafsa dan Abdullah bin Umar berbicara kepada Umar, faqalu, dia berkata, "Law akalta ta'aman tayyiban." Nasihat anaknya, wahai ayahku, kenapa kamu tidak makan makanan yang lebih bergizi lah? Karena aku alaka alal haq, supaya hal itu lebih memberikan kekuatan kepadamu untuk menegakkan kebenaran, wahai ayah. ya, melihat ayahnya makan dengan sederhana sekali. Qala, akullukum ala hadzal ra'i? Kemudian Umar menjawab kepada anaknya, ya, apakah semua kalian sependapat dengan hal ini? Ya, semua kalian berkompak untuk mengatakan ini dalam pendapat ini? Qalu na'am, anak-anaknya menjawab iya. Qala qad alimtu nushakum. Aku tahu, ya, aku membenarkan nasihat kalian itu. Walakinni taraktu sahibayya ala jada, ya, tetapi aku telah meninggalkan dua sahabatku yang mereka itu adalah orang-orang yang mereka hidup dengan sangat berat, sulit kesulitan. Hidup dengan kesederhanaan. Fa in taraktu jadatahuma, jika aku meninggalkan kesungguhan, ya, mereka, jadi gimana kehidupan mereka yang begitu sederhana itu, lam adrikhuma fil manzil. Saya tidak akan dapat berjumpa, tidak akan mendapatkan posisi bersama mereka. Dia ingin, ya, qala wa asaban nasu sanatan, ini diceritakan lagi di sini. Dia ingin di masa Rasulullah SAW, di masa Abu Qasir, hidup dengan keadaan kesulitan. Ya, dan dia tidak mau ketika dibukanya dunia di masa dia menjadi khalifah, dia berpoya-poya mewah-mewah, nanti dia takut bahwa dia tidak mencapai kedudukan kedua orang itu untuk di dalam surga, bersama dalam surga. Ya, ini dia ingin merindukan hal itu. Sehingga dia zuhud dalam kehidupan dunianya, Amirul Mukminin ini. Ya, lam adrik huma fil manzil, nanti saya tidak akan dapat bersama mereka di dalam surga bersama. Qala ashabunna, kemudian berkata lagi Ikrimah ini, ketika manusia ditimpa oleh kekeringan, fa'ama akala inda idzin saman wala saminan. Seketika itu dia tidak lagi makan samanan wala saminan. Saminan itu seperti minyak zaitun yang dimakan dengan roti, ya, dengan lezat gitu. Dan juga saminan itu maksudnya makan adalah tepung, ya, roti yang dibuat dari tepung. Wa qala Ibnu Abi Mulaika, menceritakan kallama Utbata Farqat, ya, kallama Utbatu Ibnu Farqat Umar fi ta'amihi. Ini juga ada yang lain memberikan nasihat kepada Umar, yaitu namanya Utbah bin Farqat ini, ya, tentang makanannya. Faqala waihaq, lalu Umar menjawab, ya, celakalah engkau, kata Umar, akul tayyibati fi hayati dunya wa istamti' biha. Apakah semua kebaikanku akan aku habiskan di dunia ini dan bersenang-senang di dunia ini? Dia belum mengatakan saya tidak mau, ya, menghabiskan kebaikan-kebaikanku untuk di dunia ini. Ya, maka beliau mengingat bahwa beliau ingin menyimpan sebagai kebaikan, sebagai pahala, ya, atas zuhudnya beliau terhadap dunia ini, dan itu dianggap oleh beliau sebagai amal beliau, dan tidak mau menghabiskan kebaikan-kebaikan beliau di dunia ini dan untuk bersenang-senang, kata beliau. Waqal Hasan Basri, seorang tabi'in juga, dakhala Umar ala ibnihi Asim. Ketika Umar masuk ke rumah anaknya Asim, dia sedang makan daging. Faqala ma hadza? Umar bertanya, ini apa nih? Qala khurimna ilaihi. Jadi kata Asim, ini saya kami dihadiahkan. Kita dimuliakan mendapat hadiah dari mereka, dari seseorang. Wa kullama qurimtu ilai syai', akal tahu, ya, setiap kan ditawarkan, ya, kepada satu kalian memakannya. Lalu Umar mengatakan, kafa bil mar'i insarfan ayyakula kullama ashtaha. Kata Umar, cukuplah manusia itu dianggap telah boros yang dia memakan segala hal yang dia inginkan. Setiap ada keinginan, beli ini, beli itu, dia beli. Ya. Setiap memenuhi semua, dianggap suatu keborosan oleh Umar Khattab. Ya, ayyakula kullama ashtaha. Memakan setiap apa yang diinginkannya. Sebetulnya masih banyak, ya, sifat-sifat kesederhanaan Amirul Mukminin Umar Khattab ini yang disebutkan oleh Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Khulafa ini. Pada satu kali Umar bercerita di hadapan Aslam, yang juga tabi'in, katanya khatar ala qalbi syahwat as-samak at-tarri. Jadi aku merindukan, ya, bayangkan bagaimana lezatnya ikan ini, namanya ikan teri ini, bukan ikan teri, ikan teri sini celinya teri. Qala farahila yarfa'u rahilatahu. Kemudian Dia mengendarai ontanya, wasara arba'an muqbilan wa mudbiran. Pergi balik, pergi balik. Wastara miktalan. Kemudian dia memilih sebuah timbangan, faja'a bihi. Wa'abina la rahla faqasalaha. Kemudian dia pergi ke, apa namanya, kudanya dia mandikan, fa'ata Umar. Lalu dia pergi menemui Umar, faqal intali hatta anzur ila rahila. Kemudian dia pergi melihat kepada kudanya, panazara wa qala, nasita an taksila hadar ilq alladhi tahta udhuniha. Ini ada bagian di bawah telinganya belum kamu bersihkan. Ya, udhibat bahimatum fi syahwati Umar. Ya, lalu dia mengatakan, udhibat bahimatum fi syahwati Umar, la wallahi la yadhuku Umar miqtalak. Ini di sini dia mencela dirinya, apakah karena ini binatang bisa di dibebani dengan sesuatu karena atas keinginan Umar? Tidak mungkin demi Allah, kata dia, la yadhuku Umar miqtalah. Ya, sehingga dia tidak mau membani kudanya tersebut. Waqala Qatadah. Karena Umar yalbasu wa khalifah. Qatadah, seorang tabi'in juga menceritakan, Umar itu memiliki pakaian dan dianya sedang seorang khalifah. Jubbatan min sufin. Yaitu jubah daripada bulu domba, suf. Marku'atan ba'duha bi'udmin. Dimana ditombol sebagian di kulit binatang juga. Yaitu fil aswaq ala atiqihi durrah. Kemudian dia pergi ke pasar-pasar, dia membawa semacam cambuk. Yu'adibun nas biha. Yang dia cambuk itu dia memberikan pelajaran kepada manusia. Yaburu minaksi wan nawa fayalqituhu. Kemudian kalau ada makanan yang jatuh-jatuh dilihat di pasar, ataupun biji korma, ya, dia ambil. Kemudian dia taruh di depan rumah manusia. Agar orang bisa memanfaatkan apa yang dia kumpulkan dari pasar itu. Ini bagaimana seorang pemimpin melakukan semacam apa namanya turun ke lapangan melihat kondisi masyarakatnya, ya, dan juga memberikan contoh kepada masyarakatnya hal-hal yang bisa dimanfaatkan diambil oleh Umar dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan oleh dia. Kemudian juga berkata Anas, ya, Anas Malik ceritakan di sini, aku melihat di antara dua pundak Umar itu arba'a riqa fi qamisi, ada empat tambalan, ya, di bajunya. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana apa namanya kesederhanaan khalifah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berkata lagi Abu Thu'anah An-Nahdi, ra'aitu 'ala Umar izaran marku'an bi udmin. Aku melihat Umar itu memakai sarung yang ditambal dengan kulit, ya. Waqala Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, hajjatu ma Umar, ketika aku berhaji bersama Umar, fama daraba fistatan wala khaba'an, wala khaba'an. Nah, dia tidak pernah punya semacam tenda yang bagus, ya, ada tempat tidurnya dan kemudian ada tendanya. Kana yulqi kisa wa nata 'ala syajarah wa yastazil tahtahu. Tapi dia itu mencari pohon kemudian dia bentang saja selendang atau apa namanya kisa itu maksudnya pakaian dia atau sarungnya gitu ya. Sorbannya gitu ya, di bawah pohon. Jadi dia tidak bawa tenda, tidak bawa apa namanya tikar gitu yang dia hanya begitu saja ketika berhaji diceritakan oleh Utbah bin Amir bin Rabi'ah. Tapi perlu diketahui di sini, apakah seorang pemimpin itu tidak boleh memakai pakaian yang bagus? Boleh. Di sini kita tidak memahami demikian, jangan sampai salah pula ya. Karena ada sebagian orang ya menuntut dari pemimpin yang hidup di zaman sekarang ini itu mungkin seperti Umar gitu, memakai baju yang bolong-bolong yang ditambal juga begitu, bukan begitu yang kita maksud di sini. Kita menginginkan, ya, tidak seperti itu pula seharusnya kalau memang tidak mampu. Kalau mau ya nggak mungkin. Tapi kan seorang pemerintah, seorang penguasa, seorang pejabat punya kekuasaan, punya kehormatan, yang namanya pakaiannya yang bersih, yang necis, itu di zaman sekarang, ya, butuh hal-hal seperti itu diperlihatkan. Tetapi ini Umar Al-Khattab, ya, karena dia sebagai seorang yang diteladani oleh umat. Sebenarnya pesan Rasulullah SAW, iktadu bila berojalim ba'di Abu Bakar wa Umar wa biladainim ba'di, hendaklah kalau dijadikan sebagai figur kalian, tauladan kalian setelah aku itu Abu Bakar dan Umar. Tetapi jangan pula, karena ada pula kelompok di sana, ketika melihat ada pemimpin punya mobil yang mewah, itu bukan berarti salah juga. Tetapi ya tentu yang sekedarnya, ya, ini yang pula yang kita jelaskan. Dengan pula nanti ketika ada orang ingin menuntut dari presiden atau daripada menteri ataupun dari gubernur, oh, mestinya seperti Umar, persis tidak. Yang penting dia sebagian dari sifat-sifat itu ada pada dirinya. Kesederhanaan, ya, tidak ada kesombongan, kewibawaan yang mendekat kepada masyarakat. Ini yang kita inginkan kepada pemimpin-pemimpin sekarang. Karena sulit kiranya mereka akan seperti Umar. Tidak mungkin, karena mereka juga berbeda, ya. Dari tetap keimanan, ketakwaan jauh berbeda pasti. Maka kita sebagai rakyat juga pula jangan menuntut, ya, gubernur kita seperti Umar pakai baju macam-macam. Tidak, bukan begitu maksudnya. Umar adalah lambang kesederhanaan dari faedah yang kita sebutkan tadi. Bagaimana walaupun dunia digenggamannya sebagai seorang pemimpin yang dia bisa memakan harta atau mengambil harta negara secukupnya berapapun saja untuk kebutuhan dia, tapi dia justru tidak melakukan. Ini hal yang mubah. Nah, itu yang zuhud. Inilah definisi zuhud, ke seseorang itu mungkin untuk memilikinya, tapi dia tidak mau, dia tetap dengan kesederhanaan. Nah, tentu kita meminta kepada pemimpin-pemimpin kita, kalau tidak sampai zuhudnya seperti Umar, ya, artinya separohnya, sepertiganya, ya, atau 70% dari itu, ada kelihatan kesederhanaan di tengah masyarakatnya, baik di segi umpamanya kendaraannya, ya, ataupun rumahnya, dan segala macam, ataupun keluarganya, dikelihatkan sebagai orang yang tidak bermegah-megahan. Jangan sampai seorang pemimpin dengan berpoya-poya, sementara di sana, di pedesaan, banyak rakyatnya yang masih makan sekali sehari atau mungkin sekali dua hari, ya, anak-anak yang belum masih mengucapkan pendidikan. Tentu kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita mulai dari bupati, camat, lurah ataupun gubernur, menteri, ya, apalagi presiden, sampai melihatkan perhatian itu tanpa menunggu adanya anggaran negara, tapi mereka sendiri berinisiatif umpamanya memotong gajinya 10% masing-masing untuk sumbangan pendidikan, sumbangan ini kan juga baik. Nah, sehingga itu sebagai ibadah juga bagi mereka. Baik, kemudian bagaimana tahdhibuhu li nafsihi? Bagaimana Umar ini membina dirinya, yaitu mensucikan dirinya, menjaga ketakwaannya kepada. Kana fi waji Umar khattani aswadani minal buka. Jadi seakan-akan di muka Umar itu ada dua garis hitam, ya, karena begitu seringnya dia menangis di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Berkata Hasan, Hasan Basri menceritakan bagaimana Umar Al-Khattab ini. Karena Umar yamur bil ayah min wirdihi fayaskut. Jadi Umar ketika mengulang bacaan hafalannya, ya, kadang-kadang dia terjatuh tersungkur mendengar ayat itu. Hatta yu'adu minha ayyaman. Ya, kadang-kadang dia itu dibesuk oleh sebagian sahabat atau para tabi'in. Beberapa hari dia sakit karena begitu taharu, begitu tersentuh dengan ayat itu, ya. Nah, berkata pula Anas, dakhaltu ha'itan. Anas menceritakan, aku pernah masuk ke sebuah kebun, ya, tetapi antara Anas dan Umar itu ditutup oleh dinding gitu, ya. Fasami'tu Umar yaqul baini wa bainahu jidar. Aku mendengar Umar bicara sendirian karena dia Umar enggak tahu ada Anas di situ, karena antara Anas dan Umar itu dibatasi oleh tembok itu, ya. Apa yang terdengar oleh Anas? Umar ini berbisik kepada dirinya, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya, seakan-akan dia berkata kepada diri, "Hai Umar bin Khattab, ini adalah pemimpin kaum mukminin." Bahkan, ya, tidak ada artinya. Wallahi, latattaqiyanna Allah ibnayya Khattab. Dia berkata kepada diri, ya, bertakwalah engkau kepada Allah, wahai anak Khattab, gitu, ya. Maksud kepada bicara kepada dirinya. Aula yu'adzibannaka. Ataukah Allah mau mengazabmu? Sehingga dia kadang-kadang berlatih berbicara kepada dirinya, ya, berkata kepada dirinya, bagaimana dia untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bicara itu diintai oleh, terdengar oleh Anas, ya, di ketika Anas masuk ke suatu tempat kebun gitu. Nah, dengar Umar sedang mengoceh kepada dirinya sendiri, memarahi, ya, berbicara kepada dirinya sendiri, akan sentiasa bertakwa kepada Allah engkau wahai anak Khattab, ya, Umar Khattab maksudnya, atau Allah akan mengazabmu. Jadi bicara demikian. Berkata lagi Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Umar akhadha tibnatan minal ard. Ya, aku melihat Umar mengambil satu genggam dari tanah. Ya, kata Abdullah bin Amir ini bin Rabi'ah. Ya laitani hadhi tibna. Andainya aku ini bagaikan segenggam tanah ini saja. Laitani lam akun syai'an. Seandainya aku tidak apa-apa, tidak diciptakan gitu, ya. Laita ammi ummi lam talidni. Ya, langkah ibu tidak melahirkanku. Ini menunjukkan bagaimana dia melihat tanggung jawab besarnya nanti ke akhirat kelak. Ya. Wa qala Ubaidillah bin Umar bin Hafs. Ini adalah Ubaidillah an Umar berkata, hamala Umar bin Khattab kirbatan ala atiqihi. Dia membawa semacam kirbah, itu adalah tempat apa namanya, barang atau minuman yang terbuat dari kulit kibas gitu ya, kambing. Nah, faqila lahu bidzal, kenapa ini bawa seperti ini? Faqala inna nafsi ajabatni fa aradtu an udhillaha. Katanya, ketika saya ada punya kebanggaan sebagai seorang khalifah, diriku merasa ada kebanggaan, maka aku ingin ya sedikit menghinakan diriku ini. Bahwa aku ini, ya, dia memberi pendidikan kepada dirinya sendiri gitu. Dia bawalah kantong yang terbuat dari kulit itu di pasar gitu. Ya, melihat bahwa dia itu seorang orang yang biasa. Ketika ada kesombongan dalam dirinya, dia mengambil sikap terhadap dirinya sendiri. Makanya inna nafsi ajabat nih, ya, jiwaku telah membuat aku ini merasa sedikit melambung ya, mengagumkan, aku mengagumi jiwaku sendiri, mengagumkan diri sendiri. Ya, diriku mulai mengagumi diri sendiri, maka aku ingin menghinakannya, kata Umar bin Khattab. Berkata Muhammad bin Sirin juga, qadima sihru li Umar bin Khattab, qadima sihru li Umar bin Khattab alai apa ni, wa talaba ayu atiyahu min baitil mal. Ada istri daripada saudari Umar ataupun putrinya, qadima sihrun li Umar alaihi, maka dia meminta kepada Umar dari harta negara kebutuhannya. Antaharahu Umar, lalu Umar marahinya, waqala aratta an alqalla malikan khainan. Ya, ketika saudaranya ini dari suami dari keluarga ya apa namanya nih, ima adiknya ataupun anaknya, meminta sesuatu dari Baitul Mal, maka Umar marahinya dan bahkan, engkau menginginkan aku untuk berhadap Allah nanti sebagai seorang raja yang pengkhianat. Nah, bagaimana Umar amanahnya, ya, dia tidak mau mengambilkan sesuatu untuk keluarganya di harta negara tanpa hak. Sehingga dia mengatakan, engkau menginginkan aku nanti ketika berjumpa dengan Allah sebagai raja yang pengkhianat. Suma'atau min sulbi malihi. Kemudian Umar memberinya dari harta pribadinya. Jadi tidak diambil dari harta negara, tapi dia berikan dari harta pribadinya. Barangkali ini ya pelajaran lah bagi banyak para pejabat kita, ya, untuk kita semua yang suka menggunakan fasilitas negara untuk keluarga, ya, yang saat itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan pekerjaan negara. Seperti ya untuk tugas-tugas kita membawa anak istri pada itu tugas negara, ya, anak dan istri kita, mungkin istri boleh-boleh saja, tapi ketika bawa anak 4, 3, 5 juga ikut, itu kan ditanggung oleh negara. Nah, ini barangkali coba lihat Umar bin Khattab betul-betul menghemat, betul-betul menjaga amanah, ya, tidak mencari celah-celah di mana mungkin untuk mengambil harta negara untuk diberikan kepada anak istri, keluarga, kolega-kolega, teman-teman, tim sukses, nggak ada seperti itu dia. Nah, ini barangkali inilah, semoga para pemimpin kita mampu ya membaca sejarah-sejarah ini dan mengetuk hati mereka untuk hidup dengan kesederhanaan. Kalau seandainya pemimpin kita memberikan kehidupan dengan sederhanaan, para rakyat hidup sederhana, sesungguhnya negara kita ini sebetulnya bukan miskin, ya, tapi membuat negara ini miskin adalah pola hidup kita, baik pola hidup negara, pola hidup pemerintah, penguasa, maupun pola hidup rakyatnya yang tidak terkendali dengan baik, sesuai dengan aturan Allah SWT. Kalau mereka para zuhud, mereka pada memikirkan akhirat, tentulah orang-orang fakir miskin di desa-desa, di mana di sana ataupun di kota pun, para gelandangan, akan ya akan tercover dengan dana-dana sosial yang mereka berikan. Nah, maka di sini diberikan oleh Umar bin Khattab saudaranya ini dari harta pribadinya 10,000 dirham. 10,000 dirham. Nah, 10,000 dirham itu untuk hari ini cukup banyak ya. Ya, 10,000 dirham itu hampir-hampir mendekati miliaran gitu. Pemberian dari harta pribadinya Umar bin Khattab nilai 10,000 dirham. Karena Umar yattajir wa khalifah, berkata Nakhai Ibrahim Nakhai, seorang tabi'in juga mengatakan, Umar itu walaupun sebagai seorang apa namanya khalifah, dia juga berdagang gitu, berbisnis. Dan masih banyak sifat-sifat ya dari mana tawadhu'nya Umar ini, ya, dikatakan oleh Sofyan al-Thawri, Umar berkata, ahabbun nas ilayya Orang yang sangat aku sayangi, aku sukai, yang aku cintai adalah marrafa ilayya uyubi. Orang yang menyampaikan kepadaku kekuranganku. Ini tawaduknya Umar. Jadi dia sebagai seorang pemimpin dikritik oleh rakyatnya mau. Bahkan kita tahu sebelum sudah kita pelajari sebutkan tentang bagaimana Umar punya firasat dan segala macamnya. Ya, ketika Umar dalam kekuasaannya pernah menentukan hinggaan bagi mahar wanita, diprotes oleh seorang wanita. Akhirnya Umar ya mengalah, ya mengakui kesalahannya. Nah, demikian pula Umar di sini mengatakan, dia mengatakan orang yang ahabun nas ilayya, orang yang paling aku senangi, aku suka dari rakyatku ini adalah marrafa ilayya uyubi, orang yang mau menyampaikan kepadaku aib-aibku, kekurang-kuranganku. Nah, jadi di sini terdapat bagaimana konsep kita menasihati dan bagaimana kita sebagai seorang penguasa, seorang pejabat menerima nasihat. Ya, ketika ada masukan-masukan-masukan, kita terima, tampung dulu. Ya, jangan di apa di batas-batas atau dilakukan hal-hal yang atau malah membuat berita-berita untuk menutupi hal-hal yang kekurang-kurang itu demi tetapnya kita berdapat kekuasaan. Nah, ataupun kita sebagai seorang yang mau mengkritik penguasa, di sini disampaikan langsung kepada dia, bukan disebarkan kepada orang-orang yang mungkin akan menyebarkan kemana-mana dan akhirnya menyebarnya sebuah aib dan kita belum mengadakan konfirmasi dan juga belum menyampaikan hal itu, mungkin yang pelakunya ada alasan dan alasan tertentu kita tidak tahu. Tapi kita sudah terlanjur menyebarkan di media sosial aib-aib penguasa ini juga tidak boleh dalam Islam. Maka di sini Umar Khattab mengatakan orang yang mengangkat kepadaku kekuranganku yang disampaikan kepadaku, bukan bicara di belakang. Waqala Aslam, Aslam juga menyebutkan aku melihat Umar Khattab ya'khudhu udhun al-fars wa ya'khudhu bi yadi ukhra udhunahu thumma yanzu ala matn al-fars. Ya, di mana dia megang telinga kudanya, juga megang telinga yang satu lagi untuk kemudian baru naik ke kudanya. Sampai jangan dia bagaimana rasanya menyakiti binatang yang dia kendarai. Kemudian berkata pula Ibn Umar, Abdullah bin Umar anak sendiri menceritakan, marah itu Umar ghadiba. Qad aku tidak melihat Umar marah, tidak melihat pernah apa namanya? Marah itu Umar ghadiba qatan, tidaklah aku melihat Umar marah. Fa dzikrallahu indahu, lalu diingatkan dengan Allah. Al-khuwifa, lalu diberi takutkan kepada Allah, yang disampaikan kepada dia ayat, hadis, gitu ya. Al-qara alai'a indahu insan ayat min Qur'an. Atau ada orang yang baca Al-Quran dekatnya. Ya, illa waqafa amma yuri, illa amma kana yuri. Kecuali dia berhenti dari ingin melakukan sesuatu. Ini menunjukkan bagaimana dia, ya, di mana dia ketika dia sedang marah pun diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia berhenti. Ya, kemarahannya ataupun tidak mau melakukan hukuman yang mungkin akan melakukan sebuah kezaliman terhadap orang yang tersalah itu, sehingga dia lebih takut dengan ayat-ayat Allah. Ya, nah begini menunjukkan bagaimana jiwa kepribadian Umar Khattab. Berkata Bilal kepada Aslam, kaifa tajiduna Umar? Bilal bertanya kepada Aslam ini, bagaimana kalian melihat Umar bin Khattab? Faqala khairun nas ila annahu idza ghadiba. Ya, kata Aslam ini dia sebaik-baik manusia, tapi dia orang yang baik, begitulah ya, kecuali apabila dia marah, wah itu perkaranya besar, fa amrun azim. Faqala Bilal law kunta indahu idza ghadiba, sebila kamu berada dekatnya dia marah, qara'ta alaihi Qur'an, lalu engkau membacakan Al-Qur'an kepadanya, hatta yadhaba ghadabu, ya sampai hilang marahnya. Jadi Umar itu mudah itu menghadapinya. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, kata Bilal, dia berhenti marahnya. Berkata lagi Ahwas bin Hukaim, ya, dari bapaknya, uti amrillah min fihi samanun, diberikan kepada Umar makanan daging yang begitu sop lagi kita mungkin. Fa'aba ayakaluhuma, kemudian dan juga minyak saman. Saman itu adalah semacam minyak yang enak dimakan pakai daging begitu. Kemudian dia tidak mau makannya. Kuluwahidi minhuma ad'udumun, kata dia cukup salah satu saja, ya. Dan semua apa yang kita ceritakan ini adalah yaitu apa namanya bagaimana kepribadian Amirul Mukminin Umar Khattab dalam kehidupannya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Hasan Basri berkata Umar, hana syai' usli bihi qauman an abdalahum amiran makan amirin. Ya, jika terbukti sesuatu usluhu bihi qauman, ya, ada sifat, ada sikap yang mungkin membuat satu kaum bisa diperbaiki, maka aku mengganti pemimpinnya, ya, di atas pemimpin yang ada. Nah, ini kepribadian Umar, bagaimana zuhudnya dia, bagaimana kehati-hatiannya di dalam membelanjakan uang negara, ya, bagaimana perhatian terhadap rakyatnya, ya. Kemudian adapun sifat fisiknya Umar adalah diceritakan dia beliau adalah tiwalan musyarrifan ala nas ka'annahu ala dabah. Dia tinggi sekali, besar badannya. Badannya besar, kekar begitu ya, tinggi ya. Kemudian putih ya, putih kemerah-merahan wajahnya ya, tiwal asla asyab. Tapi dia palanya agak botak gitu ya. Nah, kemudian ada uban. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar ketika menceritakan bagaimana bentuk ayahnya. Dia adalah seorang orang yang tinggi, besar, badannya kekar, kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, ya, sedikit rambutnya agak botak. Kemudian karena Umar yafuqun nas tiwalan. Ini juga perkataan Ubay bin Umar. Dia adalah orang yang paling tinggi di antara orang yang ada. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Salamah bin Aqwa, karena Umar rajulan aisar. Apa maksudnya Umar adalah seorang yang sangat mudah gampangan, ya, yang tamidu biyadehi jami'an, di mana dia menggunakan tangannya di dalam secara merata di dalam bekerja. Itu maksud. Diwayatkan lagi Ibnu Katsir dari Abi Raja Al-Mutari, karena Umar rajulan tawilan jasiman. Ini cerita fisiknya ini. Umar adalah seorang orang yang tinggi, gemuk, ya, gempal, asla syadid salak, ya, agak botak, abiyad syadil humra, ya, putih, agak ke ininya, ya, merah-merahan, fi ardihi khifatun salabathu kabira wa fi atrafihi suhbah. Jadi memang sendi-sendinya itu besar gitu ya, tulang-tulangnya. Nah, adapun keluarganya diceritakan di sini dalam Tarikh Ibnu Asakir bahwa ibunya Umar ini adalah Hantamah binti Hisham, itu saudari dari Abi Jahal bin Hisham. Jadi Abu Jahal berarti adalah yaitu paman daripada Umar bin Khattab, karena ibunya adalah adik dari Abu Jahal. Nah, ini tentang zuhudnya, kemuliaan dan kepribadian Umar bin Khattab. Ya, karena waktu batas kita, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah pada pelajaran yang akan datang tentang futuhat fi ahdihi, tentang berbagai pembukaan wilayah baru atau perkembangnya Islam ke wilayah baru di masa Umar bin Khattab. Di sini sebetulnya banyak sekali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Khattab, yang terbesar adalah yaitu wilayah Persia ya, dan juga wilayah Rum ya, Romawi. Nah, kemudian ada peperangan-peperangan yang masyhur nanti. Di antara perang yang masyhur itu adalah perang Al-Qadisiyah dan perang Yarmuk yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di sini disebutkan oleh Suyuti, insyaallah pada kajian yang akan datang kita sedikit akan membahas bagaimana proses perang Qadisiyah, bagaimana proses perang Yarmuk, karena ini adalah dua pintu yang dibuka di masa Amirul Mukminin. Ya, dua adik kuasa yang ditaklukkan dari masa Umar bin Khattab. Nah, oleh sebab itu di tahun 14 Hijriah itu beliau menaklukkan Dimashq ya, dan Hims wa Ba'labak ya, itu dan Basra. Ini sudah masuk ke wilayah Islam. Kemudian di tahun itu pula lah Umar bin Khattab mensatukan kaum muslimin dengan satu imam salat tarawih. Pada tahun 15 Hijriah Islam menguasai Urdun ya, dan negeri Tabariyah ya. Kemudian pada tahun itu pula lah terjadi perang Yarmuk dan perang Qadisiyah, itu pada tahun ke-14 Hijriah. Nah, kemudian pada tahun yang sama ya, yaitu Umar bin Khattab mengatur gaji setiap bala tentaranya, tingkatan-tingkatannya. Farada Umar furud, yakni gaji setiap orang ahli Badar berapa, yang ikut perang Badar berapa, harus mendapat santunan dari harta negara. Kemudian perang Uhud, dan sesuai dengan tingkat-tingkatan kemuliaan sahabat dan para pejabat-pejabat yang ada di masanya. Pada tahun 16 Hijriah ditaklukkanlah kota Ahwas dan Madain, ibu kota dari negeri Persia ya. Dan pada saat itulah Jumat pertama diadakan di istana Kisra Persia. dan dia merupakan Jumat yang pertama sekali di negeri Irak. Ya. Kemudian pada tahun yang sama terjadi pula peperangan namanya Julala. Jalula huzima fiha Yazdajir Kisra. Dan ini Yazdajir ini adalah rajanya Persia. Nah, di sini ya kalah terakhir di negeri Irak. Kemudian juga dibukanya Tikrit, kemudian juga Baitul Maqdis pada tahun yang sama 16 Hijriah ya di Baitul Maqdis. Kemudian ada lagi ditaklukannya kota Kinsrin, ya. Kemudian ditaklukkan lagi kota Qarqaisa. Ini banyak nama kota yang daerah-daerah Syam, ya. Dan kemudian pada tahun 17 Hijriah itu ada peluasan Umar bin Khattab tentang masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peluasan pertama masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang di kota Madinah pertamanya dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, itu berapa perkembangan keluasan daerah, insya Allah kita pada kajian kedatangan kita akan bahas dua peperangan yang sangat populer, yang sangat masyhur, yaitu perangan Qadisiyah dan perangnya Markatul Yarmuk. Insya Allah kita akan bahas pada kajian kedatangan. Kemudian juga berapa kejadian-kejadian lagi di masa Umar Khattab seperti istisqa, yaitu memohonnya Umar meminta turun hujan ketika terjadinya musim panas yang begitu panjang. Sehingga Umar bin Khattab melakukan tawasul dengan paman Nabi SAW, Ibnu Abbas, dan apa pula pelajaran dapat kita ambil dari hal itu. Kemudian kisah-kisah yang lainnya nanti kita akan sebutkan. Terakhir adalah kisah yaitu pembunuhan Umar bin Khattab di saat salat subuh dan bagaimana pula kisahnya. Ini adalah pembahasan terakhir insyaAllah ketika kita menyelesaikan pembahasan dari kisah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah berapa pembahasan-pembahasan insyaAllah kita akan bahas. Ya, hari ini hanya kita dapat membahas bagaimana kesederhanaan zuhud beliau dan juga kita dapat menjelaskan secara global daerah-daerah yang dapat ditaklukkan di masa beliau. Kemudian juga menjelaskan bagaimana sifat pribadi, postur tubuh beliau ya, secara fisik. Ya. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat menjadikan inspirasi bagi kita dalam setiap hidup kita, langkah hidup kita ini, di mana walaupun kita sebagai seorang pejabat, orang yang memiliki kelebihan, harta, kedudukan, ya hiduplah dengan kesederhanaan, karena hidup yang hakiki itu adalah hidup akhirat, maka jadikanlah fasilitas nikmat yang diberikan Allah itu untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak. Sebagaimana amirul mu'minin, ya, di dalam menggunakan harta negara sangat berhati-hati, ya, tidak memilih kasih, tidak mengutamakan keluarganya. Demikian pula ketika kita berpuasa, menghindarilah memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan pribadi dan keluarga, ya, karena itu suatu sifat adalah bentuk pengkhianatan kepada amanah yang kita emban. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada akhi madu kita dari studio Cilengsi. Naam, Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu ayyakum, saudara kusiman seakidah, pemirsa dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami berkesesuaian dengan apa yang telah Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Berikutnya kami mencoba untuk mengangkat satu penelpon yang telah masuk. Silakan. Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Mufajri di Sumatera Barat. Silakan Mufajri pertanyaannya. Iya, begini Ustaz, kita lihat sekarang masyarakat selalu menyalahkan pemerintah. Harga naik, pemerintah yang salah. Apa semuanya pemerintah yang salah? Jadi saya pernah mendengar hadis bahwa raya itu gambaran dari pemerintahannya. Bagaimana pernyataan ini Ustaz? Demikian aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik masyarakat maupun pemerintah mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki dari kedua belah pihak. Maka oleh sebab itu, kita pemerintah pun menyadari bahwa mereka juga mempunyai kekurangan-kekurangan, dan kita harus mengakui juga pemerintah kita punya kekurangan-kekurangan. Namun dalam memperbaiki kekurangan itu, kita harus melihat, yaitu menimbang maslahah dan mafsadah. Ya, sebenarnya kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang muslim tidak rela untuk dikritik di depan umum. Demikian pula seorang penguasa jika kita menasti secara atau mengkritik secara personal tertentu. Tapi bila nasihat-nasihat umum, ya wahai para penguasa, itu adalah umum, tidak menunjukkan wahai presiden, menteri atau ada personal yang ditujukan, itu nasihat umum, boleh saja kita katakan hindari perbuatan ini, perbuatan itu, ya, wah, peganglah amanah dengan baik. Itu nasihat-nasihat umum boleh saja, karena itu bukan dikhususkan kepada setiap penguasa. Nasihat umum ini boleh. Ya, tapi apabila kita menjurus kepada personal, kepada sebuah jabatan tertentu atau penguasa orang tertentu, maka kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain, tetapi kita wajib menutupnya dengan menyampaikan nasihat kepada orang tersebut atau kepada pihak yang mungkin memperbaiki kondisi tersebut. Nah, tentu hal ini adalah budaya yang telah dilakukan dari masa para sahabat, para ulama-ulama kita. Mereka juga hidup di kondisi-kondisi yang mungkin juga mengalami kondisi seperti kezaliman-kezaliman dari penguasa. Nah, kita dalam melihat ini, baik kejahatan yang ada di penguasa ataupun di rakyat, itu sama-sama ada hal yang perlu saling kita perbaiki. Rakyat juga perlu memperlihatkan diri mereka kejujuran di dalam berkata, berbuat, ya, sehingga kejujuran itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur. Maka kata seorang salaf, yang mana yang dinukil oleh ibu tadi bukan perkataan hadis, kalau seingat saya perkataan salah seorang ulama, kama takunu yuwallau alaikum au yuwalla alaikum, ya, bagaimana kondisi kalian demikian pula lah kondisi orang akan menjadi pemimpin kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan al-firman-Nya, wa kadzalika wali ba'dhu dzalim ba'dhu bima kan yaksibun. Demikian kami angkat, ya, pemimpin-pemimpin zalim atau sebagian yang lainnya dengan balasan, sebagai balasan atau akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Maka oleh sebab itu, ya, sebetulnya kejahatan-kejahatan yang ada di tengah masyarakat juga lebih banyak yang lebih parah, ya, lebih dahsyat juga daripada apa yang ada di penguasa. Maka oleh sebab itu, baik rakyat maupun penguasa, kita sama-sama memperbaiki diri. Ya, sama-sama memperbaiki diri dan kita saling menasihati. Demikian pula seorang penguasa, jika ada rakyat yang mungkin salah kaprah di dalam menilai, dalam bersikap, maka kita memanggil, beri nasihat, dan penguasa yang suka memaafkan rakyat yang tersalah, sebagaimana di masa Umar Khattab dan pada pemimpin-pemimpin yang lainnya, itu akan menyingkiri wibawa yang luar biasa. Ya, jangan kita menunjukkan kearogansian kita kepada rakyat karena kita yang berkuasa, karena hukum berada di tangan kita, lalu kita menghukum rakyat dengan semau-maunya ataupun dengan melakukan hal-hal yang mungkin walaupun terbukti salah, jika itu diberikan semacam kemaafan, itu akan lebih baik ketika melihat kondisi-kondisi yang kemasyarakatan yang merajalela sekali penyimpangan-penyimpangan, ya, dalam berbagai lini kehidupan kita. Jadi memang, ya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan azab kadang-kadang, ya, kadang-kadang kepada sebagian umat dengan cara mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim di atas mereka sebagai pelajaran buat mereka, ya, tebusan atas perbuatan mereka. Sebenarnya perkataan Hasan Basri ketika Hajjaj begitu kejam menjadi seorang gubernur di Kufah, ya, maka Hasan Basri menasihati para rakyatnya, masyarakatnya, la tarfa'u 'adzallah la taruddu aw la tarfa'u 'adzaballah bisayf. Janganlah kalian menentang azab Allah dengan mengangkat perang, pedang, melawan, membangkang, lebih melawan lagi. Itu akan menyebabkan semakin besarnya fitnah. Maka oleh sebab itu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, secara spesifik dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab sahihnya, yang diberi judul oleh Imam Nawawi, babnya adalah Kitabul Imarah, itu mengumpulkan sekali hadis-hadis yang kondisi-kondisi bagaimana seorang rakyat bersikap ketika terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim. Barangkali pembahasan ini sudah sering dibahas oleh ustaz-ustaz kita melalui media, ya, melalui televisi maupun radio. Jadi kita bukan berarti diam. Dan paling usaha yang paling mudah adalah mendoakan. Ya, memperbaiki diri kita, Allah memperbaiki diri kita dan memperbaiki penguasa kita. Kita semua rakyat merasakan ada kelemahan-kelemahan. Sebaliknya juga kita melihat di tengah rakyat pun banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan dari sisi beragama, itu akan menimbulkan efek-efek dalam kehidupan dunia kita. Maka itu yang dapat kita jelaskan, semoga Allah memperbaiki kondisi kita dan memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita untuk mereka melaksanakan tugas mereka dengan penuh amanah, adil dan terbuka, jujur ya. Semoga negara kita ini semakin hari semakin membaik kondisinya, semakin terhormat di hadapan negara-negara yang lain, memiliki harga diri yang dari dihadap negara-negara lain, sehingga negara kita memiliki kewibawaan yang sebenarnya yang telah pernah dirasakan oleh negara ini di masa pemerintahan Orde Baru, di mana negara kita sering berbicara dari tingkat-tingkat internasional menjadi negara yang pendamai, ya, menjadi rujukan terutama di ASEAN, ya, KTT 6 blok. Dulu negara kita ada negara yang cukup, ya, disegani oleh negara-negara tetangga. Nah, kewibawaan ini adalah diangkat oleh kedua-dua pihak tadi, pertama dan mulai dari rakyat dan juga penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ustaz dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Saudaraku siman seakidah, pemirsa Tugroja, silakan kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Belum tersambungkan, kami bacakan dari pesan singkat di 0819896543 dari Pak Yatno di Tanjung Pinang. Assalamualaikum, Ustaz, apakah sebaiknya saya mengundurkan diri dari suatu jabatan yang saya khawatirkan mendapatkan penghasilan darinya uang yang saya ragukan hak dan kehalalannya? Silakan, Ustaz. Baik, menurut pertanyaan Bapak kita ini, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan kepada beliau, kepada para pemirsa dan pendengar semuanya. Pertanyaan, jika kita berada pada posisi yang memang kita memiliki keyakinan bahwa gaji kita bersumber dari cara yang haram, tentu aula dan afdal dan sangat dianjurkan kita meninggalkan pekerjaan tersebut. Dan Rasul kita SAW telah memberikan janjikan, tidaklah seorang meninggalkan karena Allah kecuali Allah akan mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Itu yakin kita, ya. Dan bahkan harta yang dapat dengan cahala halal, walaupun sedikit, akan memiliki kegunaan, keberkahan yang luar biasa. Tapi yakinlah, harta yang diperoleh dengan cahala haram, betapapun banyaknya jumlahnya, secara kuantitas, tetapi secara kualitas dia tidak berarti. Ya, maka kita lihat banyak harta-harta haram itu justru membawa pemiliknya kepada kondisi-kondisi yang meresahkan, yang menggelisahkan dalam hidupnya. Tapi harta yang halal, meskipun sedikit, ya, itu Allah SWT akan berikan kualitas kepada harta itu, bermanfaat, berkah, anaknya sehat, dapat digunakan untuk banyak hal, ya. Karena keberkahan Allah yang beri, ya, kepada orang-orang yang berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Kepada Bapak kita, saya tidak tahu bagaimana kondisi beliau bekerja di mana, tentu beliau lebih tahu. Kalau beliau sudah memiliki data yang valid, ya, dan juga tidak nyaman bekerja di situ, ya, ada was-was, kesangsian-kesangsian, maka dak mayari buka ilah malah yuribuk, kata Rasulullah SAW. Tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Tetapi tentu kita dalam mengambil sebuah keputusan perlu berdasarkan fakta dan data yang jelas. Jangan hanya asumsi-asumsi, was-was yang dibisikkan oleh syaitan, ini juga tidak boleh. Wallahu a'lam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau saya berusaha khusyuk di dalam sholat, saya selalu melihat langit seperti ada cahaya yang sangat terang di atas hadapan saya. Yang saya rasakan adalah ketenangan dan kalbu saya merasa melihat sesuatu kedamaian. Tapi kalau saya gelisah, tidak khusyuk, saya tidak bisa melihat cahaya tersebut. Nah, Ustaz, yang menjadi pertanyaan, apakah ini benar? merupakan kelebihan yang Allah berikan untuk saya atau hanya permainan setan? Silakan Ustaz. Baik, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW bahwa kita suruh khusyuk dalam salat. Adapun kondisi yang dialami saat khusyuk itu, apakah melihat langit bercahaya? Karena yang jelas kita tidak melihat langit, karena kita hanya merasakan dalam perasaan. Ya, karena kondisi ibadah itu adalah sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'alam takun tarahu fa'innahu yarak. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan. Seakan-akan, ingat, melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Nah, tentu adapun kondisi melihat langit, ini kita dalam sholat tidak melihat ke langit, tapi kita melihat ke tempat sujud. Bahkan dilarang untuk menengadahkan kepala ketika sholat itu. Ya. Mungkin perasaan ada kenyamanan, ya boleh saja, itu balasan dari Allah SWT. Tidak ada orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholat, dia mendapat kedamaian, ketenangan pasti. Ya, nah itu sudah dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa kekhusukan itu memberikan ketenangan. Makanya Rasulullah SAW bahwa salat itu adalah qurrata'ain. Ju'ilat salat qurrata'ain. Ju'ilat qurrata'ain fi salat. Jadi ketenangan beliau dalam salat itu luar biasa. Maka beliau memerintahkan kalau sudah hampir masuk waktu, berkata kepada Bilal, arihna bis salat ya Bilal. Ya, hai Bilal, ini sudah waktunya kita. Tolong berilah ketenangan, berilah keistirahatan kepada kita ini dengan sholat. Jadi bila beristirahat, mendapatkan ketenangan itu memang waktu sholat. Tetapi apakah yang pengalaman spiritual itu merasakan adanya terang di langit, Allahu alam, itu saya belum pernah menemukan hal itu. Ya, selama itu dan sebatas-batas dalam keimanan dan tidak membuat kita gurur, menjadi sombong, merasa diri lebih dari yang lainnya, tetapi hal itu adalah mengkondisi yang kita alami. Wallahu alam, boleh saja itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan membukakan rasa ketenangan dalam seorang mendapatkan khusyuk dalam salat. Tapi apakah begitu atau orang belum mendapatkan demikian, apakah dia tidak dinilai khusyuk dalam salat? Itu juga tidak. Karena tidak ada gambaran orang salat dalam khusyuk itu adalah dia melihat cahaya di langit atau ini, itu tidak ada penjelasan dalam para ulama. Tapi yang ada memang ketenangan jiwa, ya ada. Orang yang khusyuk dalam sholat, ketika berbicara dengan Allah, berdoa kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah, menemukan keterangan. Maka ketenangan pasti, karena Allah SWT juga menyebutkan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, itulah hati menjadi tenang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo? Halo, silakan. Ya? Belum masuk? Kami bacakan kembali pesan singkat telah masuk dari saudara kita Mustafa di Kalimantan. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya. Ustadz, bagaimana jika seorang anak memperkerjakan orang tuanya? Hukumnya bagaimana? Contoh, anak tersebut mempunyai toko, ibu menjaganya. Tapi anak tersebut kerja di luar kota, ibunya menjaganya toko sendiri. Karena anak tersebut masih banyak utang. Mohon dijelaskan hukumnya, Ustadz. Silakan. Taib, tergantung dari itu. Kalau memang itu kerelaan dari ibu membantu anak, biasa, memang kasih sayang ibu tidak pernah putus kepada anak. Tapi apabila anak ini memaksa orang tuanya, ini tidak boleh. Jelas bahwa mungkin bisa itu adalah salah satu dari ciri tanda hari kiamat yang ditafsirkan oleh ulama tentang hadis Rasulullah SAW ketika Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha, beritahulah aku tentang ciri kiamat itu, antaridul amatu rabbatah. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Ini penafsiran satu ulama adalah banyaknya uququl walidain. Kalau seorang anak itu memerintahkan orang tuanya dan memaksa, ya tidak boleh. Tapi kan mungkin orang tuanya tidak punya pekerjaan, orang tua juga sambil mengisi waktu dan ingin membantu anaknya, itu kerelaan dari orang tua, tidak bermasalah. Tetapi tidak ada kelaziman yang harus dilakukan oleh seorang anak. Ya, dan anak seorang anak pun memenuhi kewajiban-kewajiban orang tuanya. Ya, tidak umpamanya seperti umpamanya ketika orang tuanya memakai sebagian uang kelebihan dari kebutuhan ataupun disalahkan orang tuanya semacam, tapi asalkan adanya birru walidain kepada di situ dan tidak ada nilai-nilai pemaksaan atau hanya memohon bantuan orang tuanya, ya, memperkerjakan di sini bukan seperti memperkerjakan karyawan, ya, tetapi tetap dengan menghormati, memuliakan orang tuanya, insya Allah hal itu tidak masalah. Kecuali dia menghisap, terlambat orang tuanya buka toko, ditelepon, dimarahin, ya itu enggak, pasti hal ini tidak layak, ya. Cuma ini, maksudnya di sini mungkin orang tua punya kemampuan untuk membantu, waktunya ada, ya, tidak punya kegiatan lain, kemudian anak juga punya butuh bantuan orang tua, tidak masalah, saling membantu. Tapi jangan dipekerjakan orang tua kita sebenarnya kita mempekerjakan pegawai-pegawai harian yang biasa, ya kan? Tentu ya, kalau kecapean kapan perlu kita usahakan cari pegawai-pegawai yang dapat meringankan orang tua kita, dan orang tua kita lebih banyak bisa fokus beribadah, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Tapi selama hal itu diboleh-bolehkan saja, selama tidak jatuh kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi, seperti melazimkan, memaksa, ya, membebani orang tuanya lebih dari kekuatan orang tuanya, tentu ya tidak boleh. Tapi kalau ini datang dari inisiatif orang tua sendiri, ingin membantu anaknya yang masih dalam kesusahan, tidak bermasalah, tidak masalah. Namanya kasih sayang orang tua tetap akan selalu sampai walaupun anaknya sudah menjadi kakek-kakek, kalau orang tuanya masih hidup, tetap, orang tua tetap ingin juga membahagiakan anaknya, ya, selama tidak terjadi nilai-nilai hukukul walidain. Tapi kalau diperintah-perintah seperti memerintah karyawan, na'udzubillah min dzalik, ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda di nomor 021-823-6543. Silakan. Halo? Silakan, halo. Kami undang kembali Anda untuk yang bertanya di 021-823-6543. Halo. Namanya belum tersambung. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Silakan. Halo. Kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, berapa lamakah Umar bin Khattab menjadi khalifah bagi kaum muslimin di waktu itu? Silakan Ustaz. Beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun lebih, ya. Jadi beliau memang masanya sangat panjang. Jadi beliau menjadi khalifah itu sekitar 10 tahun lebih. Nanti kita akan sebutkan lebih pasti berapa tahunnya secara jumlah, tapi lebih dari 10 tahun beliau menjadi khalifah, karena di dalam hadis yang sebelumnya, baik hadis ketika menyebutkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, kita sudah menjelaskan bahwa Rasulullah melihat turunnya adanya dalwun ataupun ember turun di langit mengambil air. Kemudian Rasulullah ketika Umar yang mengambil, Rasulullah tidak melihat orang yang paling tangkas dalam menimba, dan bahkan belum menggambarkan bahwa sehingga belum menimba dengan jumlah sangat banyak sampai orang-orang bisa beri minum batang ternak peliharaan mereka segala macamnya. Dan ditakwil oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah bagaimana kekhalifahan Umar Khattab di masa dia, ditakwil oleh para sahabat dan ulama menjelaskan bahwa itu adalah bagaimana kesejahteraan kaum muslimin di masa khalifahan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Nampaknya pertanyaan dari pesan singkat tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz, silahkan. Terima kasih banyak kepada para pemirsa dan pendengar telah bergabung pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada antum kesehatan dan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas-aktivitas, dan diberkahi Allah SWT segala kegiatan-kegiatan yang telah antum lakukan. Kemudian terima kasih banyak juga para ikhwan yang dari studio Celensi dan juga di studio Mini SD Imam Syafi'i yang telah ikut membantu segala acara kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kita bahas tentang bagaimana keperbedaan Umar Khattab, dan tentu ini hal ini dapat menjawab sebagian banyak dari syubhat-syubhat bahwa beliau adalah orang yang bukan hidup dengan kemewahan, bahwa motivasi mereka para sahabat untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah untuk mencari kesenangan duniawi, bermegah dengan dunia. Dan juga banyak pelajaran-pelajaran, ya, inspirasi-inspirasi yang mungkin kita petik dari kehidupan beliau, ya, dengan keseradaan beliau. Salah satunya adalah menyebutkan beliau adalah khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya, ya. Tetapi, ya, beliau pun ya bagaimana menjaga amanah dan lebih takut kepada Allah daripada pengawasan-pengawasan dari manusia. Maka semoga sifat seperti ini hadir dalam jiwa para pemimpin kita, yang mana mereka lebih merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala daripada pengawas-pengawasan yang sifatnya yang memiliki kelemahan baik manusia maupun alat-alat yang mendeteksi ya kegiatan-kegiatan mereka. Itulah yang dapat kita ambil, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadikan para sahabat sebagai tauladan kita. Jika kita menjadi seorang pemimpin, berusahalah meniru bagaimana kepemimpinan dan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekeliruan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.